pertama telah tertanam, rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja ingatlah sudah, jauh dari angan merapu. Kini ku cari celah bahagia jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih dan buku. Engkau kini semakin lagi senyum lembutmu. Sendiri berjalan di dalam gelap, kemana arah yang ku tuju? Engkau hanyalah bayangan beku. Cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja pernahlah sudah, jauh dari merapu. Kini ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih dan buruk.